الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن، وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، معاشر المسلمين، أرشدني وإياكم الله. Segala pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Rasulihil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk seluruh keluarganya dan siapapun sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Hari ini adalah Jumat kedua dari Ramadan 1441 Hijriah. Jumat yang kedua, tepat tanggal 8 Ramadan. Minggu depan insyaallah taala adalah Jumat yang ketiga dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan bertepatan dengan pertengahan Ramadan. Tanggal 15 Ramadan adalah Jumat depan. Isu yang begitu santer menyebar adalah akan adanya hantaman di pertengahan bulan Ramadan yang akan terjadi menimpa dan menabrak bumi kita ini berupa meteor yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yauma nabtishul batshatal kubra, hari di mana kami akan tabrak bumi ini dengan hantaman yang sangat besar sehingga menimbulkan petaka yang teramat sangat dahsyat. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya mengulangi kembali setelah beberapa bulan belakangan, mulai dari Desember, Januari, Februari, Maret, dan April, tidak pernah berubah yang saya sampaikan, bahwa berpegang kepada sesuatu dalil wajib yang qat'i yuthbut, dalil yang jelas-jelas pasti, yaitu ayat Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis sahih. Ini yang bisa dipegang untuk dijadikan akidah kita. Sementara di luar daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis mutawatir, dan hadis ahad yang paling tingginya adalah hadis sahih, maka hadis hasan ke bawah tidak dapat dijadikan sebagai pegangan akidah. Sementara hadis yang menyebutkan tentang tabrakan yang menabrak bumi berupa meteor dari ruang angkasa di pertengahan bulan Ramadan pada hari Jumat, walaupun bertepatan dengan Ramadan 1441 Hijriah ini, tapi dalilnya dari hadis itu, ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dan sebagai rujukan sumber akidah kita. Tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan ini dalilnya, maka banyak sekali para ulama mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Dan kita sudah tahu adabnya, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil, apalagi dalam perkara akidah. Jangankan perkara akidah, di bawah urusan akidah saja itu berkaitan dengan usuluddin, ini juga masih ditolak hadis dhaif dan hadis hasan yang di atasnya. Maka bagaimana dengan hadis dhaif jiddan? Bahkan Syekh Ibnul Jauzi mempertegaskan bahwa hadis tentang hantaman dari ruang angka luar angkasa menabrak bumi di pertengahan Ramadan bertepatan dengan hari Jumat, itu hadisnya maudhu' atau hadisnya palsu. Saudara-saudara hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk perkara ini kita rasa stop sampai pembicaraan kita di sini. Saya rasa sangat jelas, dan ulama-ulama kita juga telah memberikan penjelasan yang cukup. Jadi tidak perlu gelisah, tidak perlu cemas, tidak perlu tegang dan takut. Hanya saja ketika Nabi menyebutkan tentang tanda-tanda, disinilah kerjaan kita. Wajib kita mempelajari tanda-tanda tersebut agar gairah dan semangat untuk meyakini ini adalah akhir zaman tetap hidup dan nyala. Itu memang benar. Sehingga saking mampunya Rasulullah meyakinkan para sahabat ini adalah akhir zaman, mereka akhirnya setiap apa yang nampak di permukaan mereka langsung kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hampir seluruh sahabat meyakini Ibnu Sayyid itu sesosok seorang laki-laki yang tidak pernah mau didekati oleh para sahabat dan tidak pernah mau bergabung dengan para sahabat. Ciri-ciri fisiknya ada tentang ciri-ciri dajjal pada dirinya, dan dia memiliki kemampuan luar biasa, tidak ada manusia yang seperti dia. Akhirnya banyak para sahabat yakin itu adalah dajjal. Mereka menghubung-hubungkan ini, dan itu tidak masalah, tidak ditolak oleh segelintir sahabat yang tidak mempercayai itu adalah dajjal. Sebagaimana Abdullah bin Abbas meyakini atau mempersiapkan diri sehingga satu malam itu dia tidak bisa tidur semalaman karena besok dia yakin dukhon akan datang dan dajjal akan muncul. Apa yang terjadi? Semalaman Ibnu Abbas mendengar dari sahabat-sahabat bahwa meteor sudah melesat mendekati bumi. Maka semalam itu Ibnu Abbas sibuk berdoa, menangis, meminta ampun kepada Allah, memohon perlindungan. Ini adalah bukti suksesnya Nabi Muhammad meyakinkan kepada para sahabat tentang dekatnya kita dengan kiamat. Ternyata mereka semua sudah meninggal. Digantikan oleh para tabi'in, yaitu anak-anak para sahabat. Mereka juga sudah meninggal. Digantikan oleh tabi'in, dan seterusnya sampai kepada masa kita sekarang, tidak ada satupun ya tentang kiamat yang diyakini para sahabat itu terjadi. Tapi apakah merugi mereka dengan meyakini demikian? Tidak. Justru dengan keyakinan itu menyebabkan mereka ingin hidup yang hanya tersisa sebentar. Menurut keyakinan mereka, ingin mereka hidup sebagai manusia terbaik. Orang yang punya amal soleh yang terbanyak, orang yang punya iman yang terkuat, mereka ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Inilah prinsip para sahabat, inilah prinsip para tabi'in, inilah prinsip para tabi'in. Seluruh mereka yakin bahwa sangat dekat kiamat. Tetapi itu tidak menjadikan mereka meninggalkan perkara-perkara dunia mereka. Cuma saja setiap dunia yang mereka dapatkan, mereka alihkan untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab prinsip mereka, buat apa numpuk harta? Buat apa memperbanyak dunia? Sementara dunia akan ditinggalkan atau dunia akan berakhir. Akhirnya semua yang mereka dapatkan, mereka pakai untuk perjuangan. Dengan cara ini, cepat betul Islam melejit dan melesat di zaman mereka. Hal ini perlu kita jaga. Kita rawat keyakinan tentang tanda-tanda kiamat itu sudah ada. Dan Masya Allah, di zaman kita, tanda-tanda kiamat itu sudah sangat banyak. Kalau bahasa orang Padang, sampu Allah maka parak balapi-lapi. Ya, berlapis-lapis tanda-tanda itu Allah perlihatkan kepada kita. Jika kita membahas tentang masalah hantaman dari ruang angkasa, apakah ini bukan perintah Allah? Ada yang mengatakan keselentingan kotor dengan kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa membahas masalah dukhon? Untuk apa mengkaji-kaji masalah hantaman meteor ruang angkasa? Kita katakan pada mereka, kamu orang beriman tidak? Kamu percaya pada Al-Quran apa tidak? Kamu beriman pada kitabullah dan wahyu apa tidak? Kamu beriman pada Rasulullah apa tidak? Coba kamu perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 10 sampai ayat 15. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Fartaqib. Fartaqib itu artinya adalah tunggulah sambil mengawasi. Tunggulah sambil mengawasi, incar dan mata-matai. Ini namanya fartaqib, dan ini amr, ini perintah. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Pada hari nanti langit akan membawa dukhanin mubin, asap yang teramat sangat terang dan nyata. Asap enggak boleh diartikan yang lain-lain. Tidak satu pun ahli tafsir menafsirkan dukhan itu dengan artian yang lain. Betul-betul asap. Dan asap itu bukan sumbernya dari bumi. Kalau dikatakan itu adalah akibat perang dunia ketiga di mana seluruh nuklir dilepaskan, lalu terjadilah asap yang menebak, yang tebal, yang menyelimuti bumi. Tidak benar, karena itu sumbernya dari bumi. Kalau dikatakan gunung meletus sehingga asapnya, kapundannya atau erupsinya yang sangat tebal di mana-mana gunung meletus sehingga gelaplah bumi ini segelap-gelapnya. Dukhan itu kan 40 hari 40 malam. Di mana gelap gulita tidak ada satu pun yang bisa dilihat. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Bahkan telapak tangan didekatkan ke arah wajah di siang hari bolong yang seharusnya dengan gampang melihat apa-apa, ternyata sedekat ini pun tak mampu dilihat apa-apa. Itu pertanda betapa tebalnya asap tersebut. Dan asap itu atau dukhan itu adalah tanda besar kiamat yang pertama. Sementara Allah memerintahkan fartaqib yauma ta'ti sama, maka incarlah oleh kamu. Tunggu sambil terus memata-matai. Lihat tanda-tandanya. Ini isyarat yang sangat jelas. Fartaqib, raqaba, ya. Irtaqaba, irtaqib, fartaqib. Incarlah, bacalah tanda-tandanya, lihat betul baik-baik, tunggu. Menandakan ini perintah. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa sibuk urus-urus semasa dukhan? Untuk apa mempersiapkan diri dengan dukhan? Lama lagi. Jangan, itu bukan urusan kita. Biarlah terjadi, Allah saja yang menentukan. Masya Allah. Untuk apa tanda-tandanya dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu untuk apa Allah memerintahkan? Tunggu dan incar. Tunggu dan cari waktunya. Tunggu dan lihat tanda-tandanya. Ini kan jelas. Kalimat fartaqib. Berarti ini ada perintahnya. Fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanin mubin yaghsyan nasa. Ini bukan asap sembarang asap ya. Menyelimuti seluruh manusia. Kalimat yaghsya itu sangat tebal. Sangat tebal. Saking tebalnya, sekali lagi, tidak ada satu pun celah bumi yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Saking tebalnya. Dan menurut Rasulullah SAW, lamanya adalah arba'ina yawma. Arba'ina laylah. 40 hari, 40 malam lamanya bumi ini gelap gulita padahal matahari terus terbit. Saking tebalnya asap dan debu yang bersatu tersebut. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau itu terjadi, lalu bagaimana cara kami menentukan waktu sholat masuk? Nabi mengatakan, takdiruna laha padraha. Kalian mengira-kira saja, ini kira-kira ada masuk subuh. Ini kira-kira sudah sholat zuhur. Kita tak mampu melihat apa-apa. Seandainya senter bisa dihidupkan ketika itu, maka paling banter satu jengkal dari senter itu hidup mampu menembus cahayanya. Saking tebalnya partikel-partikel debu dan asap yang bersatu, tak mampu melihat apa-apa. Dan itu lamanya 40 hari 40 malam. Di dalam beberapa penjelasan para pakar dan ahli, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli astronomi dan sebagainya, ini hanya terjadi ketika bumi dihantam oleh asteroid atau hantaman meteor dari ruang angkasa, barulah ini yang bisa menimbulkan dukhan. Dan ini sesuai dengan karakter ayat. Fartaqib yawma ta'ti sama'a. Dari langit sumber datangnya itu. Maka kita sudah uraikan ini, wahai kaum muslimin. Silakan dibaca bagaimana pandangan dan pendapat para ahli astronomi dunia berkaitan dengan kemungkinan bisa gelapnya gulita. Kalau menurut NASA, hantaman satu buah meteor ke muka bumi ini mengenai bumi kita dengan telak, seandainya kenanya ke laut, seandainya meteor itu cukuplah garis diameternya 2 km saja, laut ini akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter, 10 kali lipat. Ya. 20 kali lipat dari yang terjadi di Aceh dulu. Tingginya. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, 10 kali pohon kelapa kita di tingginya. Tsunami yang akan menghantam daratan bumi kita. Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, maka ini akan menimbulkan hancur dan cairnya selama-lamanya kutub atau gunung es abadi yang ada di sana. Maka permukaan air laut akan tinggi sekitar 7 meter lagi. Akan banyak kota-kota di muka bumi dan di laut yang akan hilang. Kalau jatuhnya tepat nanti di daratan, dan ini yang paling sesuai menurut ayat, terjadilah dukhan. Dukhan itu adalah meledaknya daratan bumi karena hantaman yang dahsyat dari ruang angkasa, dari benda ruang angkasa. Ya, yauma nabtisul baqsyatal kubra. Hantaman ini menyebabkan ledakan yang dahsyat, membuat lingkaran yang terus berkembang, membawa partikel-partikel bumi yang penerbangan di udara sangat tebal. Lalu asap daripada meteor tadi yang bergesekan dengan atmosfer kita menimbulkan asap yang sangat tebal. Lalu menimbulkan asap dan asap-asap. Wa iyyarau kisfa minas samai saqita yaqulu sahabun barqum. Oh, ketika ada hantaman menuju bumi dan menembus atmosfer kita, timbullah asap yang sangat tebal dan asap itu berlapis-lapis. Wa iyara qisman minas sama, qisman, qisman itu satu ya. Naqisin nakira. Ketika mereka melihat ada satu hantaman dari langit masuk ke dalam bumi, satu hantaman dari langit, satu benda langit, qisman. Qisman itu adalah satu benda langit. Wa iyara qisman minas sama, yang datangnya dari langit. Yaqulu, respon orang yang ada di bumi adalah sahab marjum, itulah awan yang sangat tebal berlapis-lapis, awan yang sangat tebal berlapis-lapis. Maka disinilah menyatunya debu yang dari bumi akibat hantaman ini dengan asap yang ditimbulkan oleh meteor yang menabrak bumi ini menjadikan bumi sempurna gelap gulita. Syaitan mengatakan hanya ini yang mampu menghentikan semua teknologi yang ada di muka bumi apabila bumi dihantam oleh meteor. Baik, uniknya di surat Ad-Dukhan tadi, yaitu dari ayat 10 dan ayat 15, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hantaman datangnya dari langit yang menimbulkan dukhan. Ternyata bila kita kaji dari ayat sebelumnya, tadi ayat berapa? Bila kita melihat itu adalah ayat yang ke-10 sampai yang ke-15, tapi berkaitan dengan ini dapat kita lihat di surat At-Tur, ayat yang ke-44, surat 52. Mari kita ikuti. Ketika Allah berfirman, wa iyarau kisfan minas samai saqita yaqulu sahabum markum. Saat mereka melihat adanya potongan langit yang jatuh menabrak bumi, mereka menyaksikan di belakang itu ada gelombang dan kumpalan-kumpalan awan yang sangat tebal, ya, asap yang sangat tebal. Yaqulu sahabum markum, itu adalah awan yang sangat tebal bertumpang tindih. Maka coba kita lihat, ayat ini adalah ayat yang ke-44. Pas pada ayat yang ke-32 sampai 43, kita lihat bagaimana perangai manusia menjelang awan ini datang, menjelang asap ini datang. Apa perangai manusia? Perhatikan ayat yang ke-32, Allah berfirman, Anta amuruhum ahlamuhum bihada amuruhum qawmum tawun. Artinya secara global, mereka meyakini mereka sudah sampai di puncak teknologi sehingga tidak ada yang mampu menandingi kehebatan mereka. Dan pada tingkat ini mereka menyangka mereka lah yang terhebat, Allah tidak ada apa-apanya. Padahal di sini sindiran pedas dari Allah. Apa kamu mampu? Kemampuan kamu itu sudah sampai dengan kemampuan Allah apa belum? Apakah kamu sudah mampu, ya, dengan otak kamu itu menciptakan segala sesuatu yang bisa mengalahkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah manusia sedang ada di puncak teknologi. Yang kedua, lihat di ayat yang ke-33, di mana Al-Qur'an dianggap sebagai kitab biasa yang bisa ditandingi adalah kitab karangan manusia dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai rujukan. Ini adalah ungkapan mereka ketika Allah mengumumkan am yaquluna taqawwala bal la yu'minun. Mereka menganggap Al-Qur'an ini sebagai kitab biasa. Mereka tidak percaya dengan kesucian kitab ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menutup hatinya, mereka menutup matanya, dan mereka tidak menerima sama sekali. Dan ini sudah terjadi pada bumi kita saat ini. Terus yang ketiga, di ayat yang ke-34. Mereka menciptakan ajaran-ajaran tandingan yang bisa atau mengungguli Islam. Bahkan menganggap ajaran yang terbaik. Apapun model ajaran mereka ciptakan, isme-isme yang mereka hadirkan, seluruhnya mereka katakan itu yang terbaik. Maka perhatikan bagaimana Allah mengungkapkan bahasanya. Fa'yatu bihadithin mitlih in kanu shadiqin. Datangkanlah, coba kalian bisa enggak datangkan tandingan bagi ajaran ini? Tidak akan ada yang mampu. Tetapi ajaran manusia pada hari ini dianggap lebih tinggi daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hampir rata-rata negara yang ada di muka bumi, para pemimpin-pemimpin yang sedang berkuasa di negara pada hari ini menganggap produk otak dan hasil ajaran yang mereka hasilkan lebih baik daripada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang berani berkata begini, siapa yang coba-coba berani memakai syariat Islam untuk di bumi Indonesia ini, maka yang bersangkutan keluar dari Republik Indonesia. Masya Allah, betapa bangkangnya dia, betapa sombongnya dia. Lalu ada orang yang berilmu menjawab, siapa yang menolak dipakai hukum Allah di bumi Allah, keluar dari bumi Allah. Hah? Ini jawaban yang paling bijaksana. Ibadah Allah yang kami muliakan, di ayat yang ke-35, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Ini adalah ajaran komunis, di mana orang-orang komunis meyakini manusialah sesungguhnya Awalnya dari manusia, akhirnya adalah dari manusia. Manusia ini tidak ada punya Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatur manusia, hanya manusia sendiri, ya. Dan manusia adalah Tuhan bagi dirinya. Tidak ada itu agama. Dan ini ada komunis sekarang sedang membungkus dunia, khususnya adalah di Cina, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, sebelumnya adalah Rusia dan sebagainya. Seterusnya, dan ini sudah terjadi saudaraku. Pada ayat yang ke-36, Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Ini maknanya apa? Mereka memiliki keyakinan ateis yang sama sekali menolak adanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka berani mengumumkan I am a god, sayalah Tuhan. Kamilah sebenarnya Tuhan. Dan ini wujud dalam komunitas mafia yang paling kuat di muka bumi pada hari ini. Mereka-mereka ini dengan segala kesombongannya, segala-galanya seperti sudah di tangannya, sehingga hampir saja mereka mengatakan I am a god. We are a god. Kamilah Tuhan itu. Saudara-saudaraku sempat berkata seperti perkataan Fir'aun, Ana rabbukumul a'la. Tidak ada satu pun kekuatan yang mampu menandingi dan menggoncangkan Cina. Ungkapan-ungkapan Fir'aun yang mengatakan Ana rabbukumul a'la diulang oleh para pengusaha-pengusaha pada hari ini. Perhatikan ayat yang ke-37. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Mereka merasa sudah maha kaya. Hartanya ada di mana-mana, seolah bumi ini bahkan planet lain pun di luar negeri, di luar angkasa sana mau mereka beli. Mereka sudah merasa sangat kaya. Emasnya banyak, gudang-gudang banyaknya, batangan-batangan emas mereka. Angka-angka harta di dunia ini mereka tinggal cetak berapa mau. Sekarang mereka sedang menciptakan uang berupa angka-angka digital. Mereka ingin atur dunia ini, mereka yang paling kaya. Apakah mereka memiliki kekayaan Allah? Ini Allah sindir dengan bahasa. Sampaikan kekayaan mereka itu seperti kekayaan Allah Subhanahu wa taala, amhumul musaytirun, sehingga mereka merasa sangat berkuasa. Ini kenyataannya, negara-negara kaya dunia sekarang Allah porak-porandakan dengan corona. Alhamdulillah, Allahu akbar. Allah porak-porandakan mereka. Selanjutnya di ayat yang ke-38. Ini adalah mereka sudah merasa penguasa alam semesta, sehingga peralatan dan perlengkapannya sudah bisa diterbangkan kemana-mana dalam rangka memantau dan mengawasi semuanya. Lihat bahasa Allah untuk mereka. Allahum sulamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Lihat bagaimana Allah menyindir. Apakah kalian sudah merasa menguasai alam semesta padahal baru hanya mengirimkan pesawat ulang-alik tanpa awak? Baru itu kemampuan kalian sudah merasa penguasa alam? Apakah kalian mampu menembus 7 lapis langit Allah? Coba tembus. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat, tidak akan ada satu pun kekuatan yang mampu menembus lapisan-lapisan langit Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang ini kok bisa merasa sudah paling berkuasa? Di ayat yang ke-39, mereka merasa memiliki pasukan terkuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan mereka ini pada hari ini. Ya, pasukan yang tergabung dalam PBB, pasukan tergabung dalam NATO, pasukan tergabung dalam Kesatuan Afrika, pasukan tergabung dalam Rusia yang merasa sudah sangat kuat. Lihat Allah membahasakan, Am lahul banatu wa lahumul wa lakumul banun. Sehingga Allah itu lemah. Pasukannya hanya berupa perempuan-perempuan banci. Mereka punya anak laki-laki yang kuat-kuat. Bagaimana mereka mencoba mengatakan diri mereka itu sudah di atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti Ya'juj dan Ma'juj muncul. Ketika semua orang di muka bumi sudah tidak ada lagi yang berkutik di depan mereka, mereka lepaskan anak-anak panah mereka ke langit, lalu syaitan melumuri anak panah itu dengan darah bohong. Kemudian turunlah anak panah itu, lalu apa kata Ya'juj Ma'juj? Kita sudah kalahkan seluruh yang ada di bumi, dan kita sudah kalahkan semua yang ada di langit. Kitalah penguasa sesungguhnya. Ini tamak untuk menjadi sang penguasa sesungguhnya ini ternyata adalah karakter yang sudah ada dari zaman dahulu dan sampai hari kiamat nanti. Di ayat yang ke-40, mereka menganggap Islam ini agama kebodohan, agama terkebelakang yang membuat orang akan mundur kembali. Mereka menganggap Islam ini agama yang miskin. Lihat bahasa Allah dalam Al-Quran surat At-Tur ayat yang ke-30, ayat yang ke-40. Am tas'aluhum ajra fahum min maghramin mutqalun. Lihat bagaimana mereka menganggap Islam ini adalah agama modern, agama recehan, agama hina, agama miskin, dan kaum muslimin ini memang orang-orang yang bodoh dan seterusnya. Inilah pandangan dunia secara global sekarang kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Kemudian di ayat yang ke-41, mereka adalah sang penentu masa depan. Allah menyindir dengan bahasa yang kuat dalam ayat ini. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah yang mereka sedang tangan mereka ke masa depan itu? Sehingga mereka bisa memastikan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Nanti dari tahun sekian kita harus menjadi anu dan kita akan menjadi anu. Am indahumul ghaibu amuhum yaktubun. Fahum yaktubun. Apakah mereka yang miliki masalah-masalah gaib masa depan sehingga mereka mengatur segala-galanya. Terus di ayat yang ke-42, nah mereka lah kingmaker. Mereka ini kita boleh sebutkan dengan sekarang ini dengan sebutan the new world order, ya. Mereka membuat tatanan dunia baru. Masa depan diatur oleh mereka seperti apa ke depan mereka yang memiliki segala-galanya. Am yuriduna kaida falladina kafaruhumul makidun. Dan terakhir ayat yang ke-43 sebelum masuk ayat 44 ya. Am lahum ilahun ghayrullah subhanahu amma yusyrikun. Mereka merasa dalam hal ini ya, mereka sudah melakukan syirik akbar. Syirik akbar apa? Satu, menolak kekuasaan Allah di bumi. Allah tidak boleh eksis. Allah tidak boleh memerintah dan tidak boleh hukum Allah dipakai di muka bumi. Dan ini yang dilakukan oleh seluruh penguasa di muka bumi pada hari ini. Mau di timur, mau di barat, mau di utara, mau di selatan, seluruhnya menolak Allah yang berkuasa di muka bumi. Dalam bentuk apa? Tidak boleh pemerintahan Islam tegak. Tidak boleh syariat Islam yang berjalan. Tidak boleh Al-Quran sudah dipakai sebagai undang-undang. Tidak boleh. Kalau ada yang mencoba, akan diperangi rame-rame. Nah, inilah dia wujud daripadanya. Maka Allah umumkan di ayat 44, wa iyyarau kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahabun markum. Kalaulah itu sudah terjadi, awas, mereka nanti akan melihat akan ada pecahan bintang di langit menabrak bumi yang menimbulkan awan yang sangat tebal dan menimbulkan duhok. Lalu mereka berkata, sahabun makru. Proses jatuhnya itu yaumadab syul babusyatal kubra. Pada hari itu kami hantamkan kepada mereka hantaman yang sangat besar, menggelegar di langit. Baik. Inilah dia petunjuk dari Al-Quran untuk kita. Dan kondisi suasana itu memang sudah ada. Tanda-tanda inilah yang perlu kita pelajari. Tanda-tanda ini yang perlu kita lihat. Buat apa? Buat merawat segarnya selalu akidah bahwa kita ini sudah dekat dengan kiamat. Gunanya apa? Supaya kita tidak lagi tamak memburu dunia ini. Supaya kita tidak lagi bernafsu sungguh untuk mendapatkan dan menimbun-nimbun harta kekayaan dunia. Tetapi kita mengejar dunia karena Allah perintahkan dan Rasulullah mencontohkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang paling sejati dari dunia ada di tangan kita. Bukan untuk ditinggalkan di dunia, bukan untuk memperluas lahan, bukan untuk memperbanyak gedung, bukan untuk menjadi timbunan angka-angka dan emas yang bergudang-gudang. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Cari itu semua, tapi pakai untuk agama Allah demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaykum bidarara. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fadhlis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma rabbana falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Kaum muslimin yang kami muliakan, banyak para pakar dan ahli mencoba berbicara dan mengumumkan melalui media-media massa yang ada, baik di Indonesia skala lokal, skala nasional, ataupun skala internasional. Ada yang mengatakan untuk Indonesia bulan Juni berakhir corona ini. Ada yang berkata, tidak, bukan Juni, tapi nanti pertengahan Juli. Ada yang mengatakan nanti September. Ada yang mengatakan akhir 2020. WHO mengatakan malah untuk seluruh dunia adalah akhir 2021. Kalau kita mau hitung-hitungan, saudara-saudaraku, seandainya bulan Juni saja, sekarang kita baru di Mei, ya, baru masuk tanggal 1 Mei, anggaplah setengah bulan yang akan datang, Pertama, apakah sudah ada pemberitahuan dari pihak petugas langit? Malaikat-malaikat Allah beritahu bahwa Indonesia nanti Juni selesai ya. Tidak ada kan? Maka selama itu tidak ada, kita tidak boleh menduga-duga. Lalu ada berselewaran hadis tentang nanti di awal Mei akan nampak bintang di langit. Itu namanya bintang Turaja. Apabila sudah nampak, maka semua ahah, semua kuman, semua penyakit, bakteri, virus akan hilang dan diangkat oleh Allah di muka bumi. Ternyata itu konteksnya beda. Dalam pembicaraan yang beda, bukan urusan ta'un. Beda antara ahah dengan ta'un. Ya, hadis yang disitu adalah ahah. Kemudian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalam kondisi baru sebentar kita menjalaninya, mungkin 1,5 bulan, kita menjalaninya sudah begini berat himpitan ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin saudara-saudara kita di belah provinsi yang lain sudah sangat merasakannya. Kita masih di kampung, tidak begitu. Karena kita masih bersandar kepada diri kita sendiri. Sawah kita masih bisa kita garap. Tanah kita masih bisa kita garap. Kehidupan masih bisa kita jalani secara normal. Walaupun agak terasa aneh saja, banyak hal yang tidak normal. Sudah tidak bisa lagi ke masjid, Ramadan sudah tidak bisa tarawihan, ya. Jumatan jangan pernah berharap di kota Bukit Tinggi. Sudah tidak ada lagi tempat untuk bisa Jumatan. Di kota Padang juga demikian. Jangankan Jumatan, sholat 5 waktu, jangankan tarawihan. Ini juga untuk kumpul-kumpul sudah dilarang. Ini kehidupan yang sudah tidak normal sekarang ini. Nah, sudah banyak jutaan warga Republik Indonesia asli yang kehilangan pekerjaan, dipecat dari pabrik, ya, dari kantor-kantor, dari tempat-tempat perusahaan untuk masalah jasa travel dan sebagainya. Di hotel-hotel sepi dan kosong, sudah sangat banyak yang sekali mengalami PHK. Kalau di Amerika Serikat, hanya dalam 2 bulan saja angka PHK yang terjadi di situ, Masya Allah, inna lillahi la haula wala quwwata illa billah, sudah melebihi angka 40 juta manusia hanya dalam 2 bulan. Ini mereka tidak pernah khayalkan ini sebelumnya. Tidak pernah mereka bayangkan ke depan kehidupan kita semakin berat. Semakin berat, tapi apapun keadaannya, keluh kesah kita tidak akan merubah keadaan, ya. Meratap, melolong-lolong kita, berguling-guling di tanah, bentur-benturkan kepala, itu tidak akan bisa merubah keadaan. Yang mampu merubah keadaan ke depan, kata Rasulullah, adalah doa kamu. Dan doa yang didengar oleh Allah adalah doa orang yang amal solehnya banyak. Doa orang-orang yang imannya benar, akidahnya lurus, tauhidnya sahih. Inilah yang doanya diperdulikan oleh Allah, diperhatikan dan dijawab oleh Allah SWT. Maka imbauan saya adalah, sudah benar kita menumpuk makanan dari sekarang semampunya. Benar, yang punya padi, tumpuk padinya. Simpan dengan baik-baik. Yang punya beras atau tidak punya, belilah. Simpan baik-baik. Karena ke depan mungkin akan ada waktu yang cukup panjang, kita akan kesulitan mendapatkan makanan utama bagi kita. Itu sudah benar. Tetapi jangan hanya bersandar di situ, karena banyak orang yang tidak punya mampu. Tidak banyak orang yang tidak punya duit. Bagaimana mereka akan menumpuk padi, menumpuk beras, segala macamnya, bagaimana? Untuk orang-orang macam ini, dan secara umum kami katakan, persiapan terkuat di akhir zaman itu adalah iman mengukuhkan tentang akhir zaman, pelajari baik-baik, dan banyakkan amal soleh, lalu nyinyirlah dalam berdoa. Cuma itu, selesai. Saya ulangi kembali, iman mengkuatkan, dalami perkara tentang akhir zaman dengan sebaik-baiknya sebenar-benarnya. Kemudian banyakkan amal soleh sesuai dengan sunnah Rasulullah lillahi ta'ala. Dan banyakkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkuat menurut firman Allah di surat Al-An'am ayat 158. Inilah yang terkuat untuk persiapan yang bisa melindungi dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat di akhir zaman nanti. Yaitu iman yang kuat, amal soleh yang banyak. Dan kita adalah orang yang rajin berdoa. Apa yang kami sampaikan ini adalah Ramadan. Mungkin Ramadan tahun depan sudah tidak seperti ini lagi keadaan kita. Mungkin Ramadan tahun depan suasana sudah panik, ya. Kalau sekarang kita masih bisa bersembunyi dalam rumah karena ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sekarang, tapi nanti kita sudah panik. Mungkin kita sudah lari ke hutan, kita sudah lari ke mana tempat untuk mencari perlindungan dan keselamatan. Mungkin di mana-mana sudah perang. Perang dan perang. Mungkin nanti itu darah sudah di mana-mana bertumpahan, sudah tidak ada lagi harga nyawa. Makan sudah langka didapat, kemarau ekstrim melanda muka bumi ini. Harga uang juga sudah tidak ada lagi, harga melambung naik dan tidak terbeli. Barangnya juga tidak ada. Ke depan itu mungkin seperti ini keadaannya. Hanya Allah yang tahu. Dari mana kuncinya? Bismillah fa'innahu layati ala nasi zaman illa lati ba'dahu syarru minuhu hatta talqa rabbakum. Akan tiba nanti satu zaman, kamu andalan kamu adalah sabar. Sabar adalah kamu pada masa itu. Dan hanya itu yang bisa kamu lakukan. Istiru, bersabarlah kamu. Karena pada masa itu kata Nabi, orang yang hidup hari yang dia jalani terasa sangat berat, lebih berat daripada yang telah dulu dilaluinya. Dan hari yang nanti akan disongsongnya lebih terasa berat daripada hari yang hari ini sedang dijalaninya. Jadi inilah dia senjata yang bisa dipakai pada zaman itu hanyalah isbiru, bersabarlah kamu. Sabarlah dalam sholat, sabarlah dalam ibadah, sabarlah dalam doa, sabarlah dalam menjalani ujian, sabarlah. Tidak ada yang lain. Kalau enggak sabar kita seperti yang saya katakan tadi, berguling-guling kita di tanah, bentur-benturkan kepala, robek-robek pakaian, kita hancurkan lemari, melayang piring kita, hancurkan sana sini. Apakah itu semua bisa merubah apa yang ada? Apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali adalah bersabarlah. Bersabarlah dalam meyakini dan husnuzan kepada Allah. Bersabarlah dengan tetap menyembah Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menerima apa yang sedang Allah berikan, karena bukan hanya kita seorang yang merasakan. Orang kafir pun ikut merasakan. Orang yang tidak beriman kepada Allah juga ikut merasakan, karena perkara ini adalah seluruh dunia merasakannya. Nah, inilah yang terbaik yang bisa kita pegang. Maka kalau kita mengatakan tahun depan akan lebih berat daripada tahun ini, pedomannya dari hadis ini. Dan apa yang kami katakan tahun yang lalu, Ramadan tahun lalu 1440 Hijriah, dengan terjadi di 1441 jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Ramadan tahun ini tidak normal lagi, dan Ramadan tahun ini betul-betul sangat-sangat menyedihkan. Menitiskan air mata, membuat orang berteriak menjerit karena mereka tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasanya. Dan bahkan makanan pun sudah sulit didapatkan. Kenapa? Tidak ada duit. Banyaknya orang di PHK dan sebagainya. Insyaallah ta'ala tahun depan, kita akan doakan kepada Allah semoga baik-baik saja dan lebih baik daripada ini. Walaupun kenyataannya lah yang akan berbicara nanti itu. Maka kaum muslimin bagi saya, yang mampu bertahan nanti adalah yang sekarang melakukan persiapan. Itu dia jawabannya. Yang mampu bertahan nanti adalah yang sekarang melakukan persiapan. Baik persiapan ruhiyah, persiapan ma'nawiyah, persiapan spiritual, persiapan jasadiyah, persiapan material. Ya, ini yang harus mereka lakukan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana illa syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qarib mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة إن في إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.